Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي بالله رحمني ورحمكم الله Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Pembahasan terakhir kita pada pertemuan sebelumnya sampai pada bab firman Allah yang terdapat di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 23 wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian mengaku sebagai orang-orang beriman. Kemarin sudah kita sampaikan beberapa hal terkait dengan ayat ini, seperti kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bahwa di ayat ini Allah jadikan tawakal sebagai syarat dalam benarnya keimanan. Artinya ketika tidak ada tawakal maka tidak ada keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwa tawakal juga menjadi bukti benarnya keislaman seseorang. Ketika tawakal seseorang kuat, maka keimanannya pun akan kuat. Dan sebaliknya saat tawakalnya lemah, maka ini menjadi bukti bahwa imannya pun sedang mengalami penurunan. Nah, kemudian berikutnya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah di bawah bab ini beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang lain masih ada hubungan dengan tawakal, yaitu di surat Al-Anfal ayat yang kedua. Qala wa qawluhu innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah maka bergetar hati-hatinya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya maka bertambah keimanan mereka dan mereka senantiasa bertawakal kepada Rabbnya. Jadi ayat ini jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ciri dari orang-orang yang beriman, yaitu antara lain kalau disebut nama Allah gemetar hatinya, kalau dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya, dan yang ketiga mereka senantiasa bertawakal kepada Rabbnya, kepada Allah Azza wa Jal. Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah dalam Fathul Majid mengutip ulang ayat ini, kemudian kata beliau, qala Ibnu Abbas fil ayati, berkata sahabat Ibnu Abbas berkenaan dengan ayat tadi, al munafiquna la yadkhulu fi qulubihim syai'un min dzikrillahi 'inda ada'i fara'idhihi. Orang-orang munafik tidak masuk ke dalam hati mereka syai'un min dzikrillah, enggak masuk ke dalam hati mereka sedikit pun dari zikir kepada Allah, dari mengingat Allah ketika mereka melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Ini artinya enggak berpengaruh sama sekali ke dalam hati orang-orang munafik saat mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan itu banyak. Contoh sederhananya adalah sholat. Di dalam sholat itu kita mesti menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang yang beriman di ayat tadi sudah jelas, bila disebut nama Allah bergetar hatinya, artinya ada pengaruhnya. Tapi orang-orang munafik, kata sahabat Ibnu Abbas, sama sekali gak ngaruh saat mengerjakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada sedikit pun yang masuk ke dalam hati mereka. Hatinya tidak bergeming saat disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang dimaksud oleh pernyataan atau dari pernyataan sahabat Ibnu Abbas, bahwa orang-orang munafik tidak masuk ke dalam hati mereka sedikit pun dari mengingat Allah ketika mengerjakan apa-apa yang Allah wajibkan. Wala yu'minuna bi syai'in min ayatillah, mereka juga tidak beriman kepada sesuatu pun dari ayat-ayat Allah. Enggak percaya kepada ayat-ayat Allah. Beda dengan orang-orang yang beriman, kalau diucapkan atau dibacakan ayat-ayat Allah, apa yang terjadi? Bertambah keimanannya. Kalau orang-orang munafik, enggak. Enggak beriman. Wala yatawakkaluna 'alallah, dan mereka orang-orang munafik tidak bertawakal kepada Allah. Ini juga beda dengan orang-orang yang beriman. Disebutkan di ayat tadi, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, orang-orang yang beriman itu tawakal kepada Rabb-nya. Wala yusalluna idza ghabu, mereka tidak mengerjakan sholat kalau sudah ketinggalan waktunya. Jangankan ketinggalan waktunya, saat masih atau baru masuk waktu sholat, mereka malas menunaikannya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau mereka hendak mendirikan sholat, maka mereka mendirikannya dengan malas-malas. mengerjakannya dengan malas-malas. Apalagi kalau sudah kehilangan waktunya, selesai. Wala yu'aduna zakata amwalihim, mereka juga tidak menunaikan zakat harta-hartanya. Fa akhbarallahu annahum laisu bimu'minin, maka Allah kabarkan bahwasanya mereka itu laisu bimu'minin, tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Tsumma wasafal mu'minina faqala, lalu Allah menyebut sifat orang-orang yang beriman. Kata Allah seperti di ayat tadi, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah maka gemetar hatinya. Fa'addu faraidahu, lalu mereka mengerjakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Apa yang dikemukakan oleh sahabat Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Qala wa wajalul qalbi minallah yastalzimu alqiyam bi fi'li ma amara Allah amara bihi wa tarki ma naha anhu. Kemudian gemetarnya hati karena disebutkan nama Allah, yastalzimul qiyam bi fi'li ma amara bihi wa tarki ma naha anhu, ini menuntut untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi gemetarnya hati orang-orang yang beriman ketika disebut nama Allah itu mendorong mereka untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Gemetarnya itu bukan gemetar biasa, bukan gemetar sesaat. Ada banyak orang kan, kalau kumpul misalnya di satu tempat, kemudian dilakukan doa bersama, disebutkan nama Allah ini dan itu, sedih, menangis. Tapi setelah itu saat bubar, ya lupa, tidak membuatnya semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bergetarnya hanya sesaat. Kalau bergetarnya hati yang sesungguhnya saat disebut nama Allah, itu akan mendorong pemiliknya, orangnya, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi ada asar gitu, ada pengaruh yang hebat. Qala as-Suddi, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kemudian berkata as-Suddi, salah seorang mufassir ahli tafsir, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yang dimaksud dengan ayat yaitu mereka yang apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hati-hatinya, huwa rajulu yuridu an yadhlima, adalah seseorang yang berkeinginan melakukan kezaliman. Au qala yahimma bi maksiatin, atau yang punya tekad untuk melakukan kemaksiatan, fayuqalu lahu, kemudian ditegur dengan kalimat ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, fayajillu qalbuhu, hingga akhirnya bergetarlah apanya, hatinya. Ini kalau kata Imam As-Suddi. Jadi yang bergetar hatinya ketika disebut nama Allah adalah orang yang saat ada keinginan melakukan kezaliman atau kemaksiatan, kemudian ditegur dengan bahasa apa? Ittaqillah oleh orang lain. Bertakwalah kamu kepada Allah. Maka setelah mendengar itu, bergetar apanya? Hatinya. Hingga ia tidak jadi melakukan apa? Kezalimannya. Enggak jadi melakukan kemaksiatannya. Karena takut dengan kata-kata ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Ya. Kata ittaqillah itu sudah cukup bagi seorang mukmin yang baik. Menjadi warning baginya untuk tidak melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mukmin yang baik. Ya, beda dengan orang munafik, enggak bergeming sama sekali dengan kata-kata itu. Ya. Qala rawahu Ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Jarir. Apa yang dikemukakan oleh Imam As-Suddi barusan itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Qala qawluhu wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah keimanannya. Istadalla as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum wattabi'una wa man tabi'ahum min ahli sunnati bihadhil ayah wa nazairiha 'ala ziyadatil imani wa nuqsanihi. Sehubungan dengan bunyi ayat ini, idza tuliyats 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan ahlus sunnah berdalil dengan ayat ini, wa nadhairiha, dan ayat-ayat semisalnya, untuk menegaskan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dan berkurang. Karena adanya penyebutan bertambah iman, itu menunjukkan adanya pengurangan. Karena tidak mungkin sesuatu disebut bertambah kalau pada awalnya tidak dalam keadaan berkurang. Kurang, kemudian ada sesuatu, akhirnya nambah, naik. Jadi kalimat zadathum, bertambah iman, ini menunjukkan kadang iman itu berkurang. Makanya para ulama mengatakan bahwa iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang oleh karena kemaksiatan. Ya. Orang yang melakukan kemaksiatan berarti imannya sedang menurun alias kurang. Makanya Nabi mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina dia tidak akan melakukan perbuatan zina kalau dalam keadaan imannya penuh. Gitu. Sampai terjadi perbuatan zina itu menunjukkan imannya kurang. Nah ini, ya. Nabi juga mengatakan la yasrik sarik hina yasrik wahwa mukmin. Seorang pencuri enggak akan mencuri saat imannya apa? Penuh. Terjadinya perbuatan mencuri itu karena imannya sedang turun. Jadi iman itu bertambah dan bisa juga berkurang. Nah, di ayat ini Allah sebutkan bahwa orang-orang yang beriman itu kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah apanya? Keimanannya. Ini menunjukkan bahwa membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, itu bisa menambah keimanan kepadanya. Ya. Nah. Qala Umair bin Habib as-sahabi, berkata Umair bin Habib as-sahabi, salah seorang sahabat, innal imana yazidu wa yanqus, sesungguhnya keimanan itu bisa berkurang dan bisa bertambah dan bisa berkurang. Faqila lahu wa maziyadatuhu wa nuqsanuhu, kemudian ada yang bertanya kepadanya, apa yang membuat bertambahnya dan berkurangnya? Qala, beliau menjawab, idza dzakarnallaha wa khasyinahu atau khasyainahu fadzalika ziyadatuhu. Beliau menjawab, apabila kita mengingat Allah, wa khasyainahu, dan takut kepadanya, fadzalika ziyadatuhu, maka itulah yang membuat bertambahnya iman. Wa idza ghafalna wa nasina wa dhaya'na fadzalika nuqsanuhu, dan apabila kita lalai, wa nasina, kita lupa, wa dhaya'na, kita menyia-nyiakan waktu, fadzalika nuqsanuhu, maka itulah yang akan membuat berkurangnya iman. Rawahu Ibnu Sa'ad, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad. Nah. Wa qala Mujahid, al-imanu yazidu wa yanqusu. Kemudian Imam Mujahid bin Jabr, beliau mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Wa huwa qaulun wa amalun, dan iman itu adalah qaulun wa amalun, ucapan dan amalan. Ucapan dengan lisan, ucapan dengan hati, ya. Amalan dengan hati, amalan dengan anggota badan. Intinya iman adalah sesuatu yang diucapkan oleh lisan, diyakini oleh hati, dan diamalkan oleh anggota badan. Ya. Rawahu Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Ini nukilan-nukilan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan untuk menunjukkan kepada kita bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah oleh karena ketaatan, dan berkurang oleh karena kemaksiatan. Faidahnya atau pelajaran pentingnya buat kita adalah jangan merasa aman. Jangan merasa aman. Kita harus terus melakukan segala hal yang bisa membuat iman kita itu paling tidak stabil. Jangan sampai terjadi penurunan. Ya. Jangan sampai terjadi penurunan, dan masing-masing kita yang tahu kondisi iman kita. Masing-masing kita, bukan orang lain. Ya, ketika kita giat melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah, itu tandanya iman dalam diri kita sedang mengalami kenaikan, mengalami pertambahan. Maka pertahankan, ya. Nah, kalau kita merasa bahwa kita mulai malas melakukan ibadah, tidak semangat, sering meninggalkan hal-hal yang baik, yang sunnah paling tidak, ya, maka ini menunjukkan bahwa iman yang ada dalam diri kita sedang mengalami penurunan. Perbaiki, jangan kemudian dibiarkan. Karena kalau dibiarkan, nanti malah semakin menurun, semakin menurun, ya, waliyallahu billah. Nah, qala wa haka al ijma'u ala dhalika asy-Syafi'i wa Ahmad wa Abu Ubaid wa ghairuhum rahimahumullah. Kemudian ada para ulama yang telah menukil kesepakatan soal bisa bertambahnya dan berkurangnya iman. Antara lain seperti Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, Imam Abu Ubaid, dan selainnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka semua. Jadi sudah disepakati oleh para ulama dari sejak generasi sahabat berarti hingga generasi berikutnya bahwa iman yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Qala qauluhu wa ala rabbihim yatawakkalun. Berikutnya wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Ini ciri yang ketiga dari ciri orang-orang yang beriman. Kalau yang pertama, jika disebut nama Allah, bergetar apanya? Hatinya, ya, bergetar hatinya. Tadi sudah kita singgung atau kita baca bagaimana tafsiran dari Imam As-Suddi, bahwa hati orang yang beriman itu bergetar ketika disebut nama Allah, ketika ada keinginan melakukan kemaksiatan atau kezaliman kemudian ditegur dengan kata-kata ittaqillah, bergetar lalu meninggalkan keinginan buruknya tersebut. Nah, kemudian ciri yang kedua, jika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah imannya. Tadi sudah kita sampaikan bahwa para sahabat, para tabi'in, dan para ulama setelahnya berdalil dengan ayat ini bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Selanjutnya ayat ciri yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka orang-orang yang beriman itu senantiasa tawakal kepada Rabbnya. Ayyatamiduna alaihi biqulubihim, maksudnya adalah bersandar kepada Allah yang merupakan Rabbnya, biqulubihim, dengan hati-hatinya, ya. Kenapa disebutkan dengan hati-hatinya? Karena tawakal itu amalul qalbi, amalan hati, sebagaimana pernyataan Imam Ahmad yang sudah kita lewati kemarin nukilannya, ya, kata Imam Ahmad, tawakal adalah amalan hati. Nah, jadi tawakal artinya bersandar diri sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati. Mufawwidhina ilaihi umurahum, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Fala yarjuna siwahu, enggak ada yang diharapkan selain Allah. Wala yaqsuduna illa iyyah, enggak ada yang dituju kecuali Allah. Wala yarghabuna illa ilaihi, enggak ada yang dicintai kecuali Allah. Wa ya'lamuna anna ma syaa'allahu kana, dan mengetahui bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki enggak akan terjadi. Wa annahul mutasarrifu fil mulki wahdah, dan mengetahui atau meyakini bahwa Allah sajalah yang mengatur kerajaannya. Wal ma'budu wahdah, dan Allah sajalah yang dihak diibadahi. La syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Ini penjabaran dari kata apa? Tawakal. Penjabaran dari kata tawakal. Bersandar kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, tidak ada yang dituju kecuali Allah, tidak memberikan kecintaan kecuali kepada Allah, dan tahu, yakin, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Yakin bahwa Allah satu-satunya zat yang mengatur kerajaannya. Dan yakin bahwa Allah satu-satunya zat yang diibadahi, enggak ada syarikat baginya. Ya. Wajar kalau kemudian dikatakan bahwa tawakal ini termasuk a'zamul ibadah, ibadah yang paling agung. Sebelumnya sudah disinggung, ibadah yang paling agung, meliputi sekian banyak ibadah. Nah, dan tawakal ini akan membuat seorang mukmin semakin optimis, percaya diri dalam menjalani hidupnya di dunia. Ya, gimana tidak optimis? Orang yang bertawakal itu dia serahkan segala urusannya kepada Allah. Kewajiban dia hanya melakukan sesuatu sebagai sebab. Ya. Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak takut, ya. Enggak takut apa-apa. Kalau dagang, kalau jualan, tidak takut rugi. Kalau melakukan satu upaya atau usaha, enggak takut tidak berhasil. Ya. Karena yang paling penting baginya adalah berbuat. Berbuat dan berbuat. Dalam Al-Qur'an, fa idza azamta wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kamu sudah bertekad melakukan sesuatu, tinggal tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semuanya kepada Allah karena Allah yang mengatur segala urusan. Nah. Qala wa fil ayati wasful mu'minina haqqan bi thalathi maqamatin min maqamatil ihsan wa hiya al khauf wa ziyadatul iman wa tawakkalu 'ala Allahi wahdah. Di dalam ayat ini, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, di dalam ayat ini ada sifat orang-orang yang beriman yang sesungguhnya, yaitu tiga sifat yang merupakan bagian dari ihsan. Tiga sifat yang merupakan bagian dari ihsan. Apa itu? Pertama, al-khauf, rasa takut. Rasa takut kepada Allah, ini bagian dari ihsan. Tingkatan agama ada tiga, ya kan? Islam, iman, dan ihsan. Dengan rincian-rinciannya, Islam ada rinciannya dengan lima rukunnya, iman ada rinciannya dengan enam rukunnya, ihsan dengan satu rukunnya. Nah, ada tiga perkara yang termasuk ke dalam bagian ihsan. Apa itu? Al-khawf, rasa takut kepada Allah. Ini sehubungan dengan sifat pertama dari orang-orang yang beriman, yaitu apabila disebut nama Allah bergetar apanya hatinya karena takut, ya, karena takut. Kemudian yang kedua, ziyadatul iman, bertambahnya iman. Ini juga bagian dari ihsan. Dan ini merupakan sifat kedua dari orang-orang yang beriman, bertambah keimanannya. Yang ketiga, tawakkal 'alallahi wahdah. Bertawakal hanya kepada Allah saja. Ini juga sifat ketiga dari sifat orang-orang yang beriman, ya. Jadi ketiga sifat orang-orang yang beriman yang disebutkan di ayat tadi itu merupakan bagian dari ihsan, ya, bagian dari ihsan. Ihsan itu sendiri rukunnya anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tidak melihatnya, maka Allah melihatmu. Kalau seseorang yakin Allah melihatnya, maka akan muncul dalam dirinya rasa takut. Kemudian akan melakukan segala sesuatu yang bisa menambah imannya. Dan akan menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.